Hadis ke-8. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatil an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus untuk memerangi manusia sampai mereka mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Maka apabila mereka mengerjakan itu, berarti mereka memelihara daripadaku darah dan harta mereka kecuali menurut hukum Islam, dan perhitungan amal mereka terserah pada Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.